بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Wahfirina azakullah, bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga Allah merahmati kita semua. Kemudian kita lihat ciri-ciri dan jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah supaya kita semakin mantap di atas As-Sunnah. Ada enggak jalan ini pada diri kita? Yang pertama adalah yatal tazimu min haja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi ma min haja ashabihi min ba'dihi. Wa huwa al-Quran al-Karim alladzina anzalallahu ala rasulih wa bayyanahu lisahabatih fi hadis sahih wa amara muslimin bitamasuki bihimma faqala taruktu fikum syi'aini wangtadilu ba'dahuma kitabullah sunnati. Ahlus Sunnah atau nama yang lain itu banyak ya, para ulama sering menyebut al-firqatun najiyah, at-ta'ifatu al-mansurah, ahlul hadis ya, atau yang kita kenal Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu yang pertama yang kita lihat pada dia itu ya, atau pada diri-diri kita itu, kalau mengaku Ahlus Sunnah, dia itu senantiasa berpegang teguh kepada jalannya Rasul di dalam kehidupan mereka. Tidak peduli dengan pemikiran-pemikiran Barat, tidak peduli dia dengan pemikiran-pemikiran orang Yahud dan Nasara. Tapi apa? Dia sangat cermat dan peduli dengan pemikiran siapa? Rasul SAW, jalannya Rasul SAW. Alam tardha angkal yahudu wa nasara hatta tatabi'a milata. Ya, mereka yang tidak akan rela kalau anak-anak kalian ini belum ikut pemikiran mereka. Coba anak-anak kecil kalau kita tanya antara Doraemon dengan Abu Bakar As-Siddiq, lebih kenal mana mereka? Doraemon. Antara siapa mungkin tokoh-tokoh dalam sinetron dengan para sahabat? Ya, dari anaknya kaum muslimin, mereka lebih condong kepada tokoh-tokoh sinetron maupun artis-artis itu. Ya. Pola pikirnya masih mengikuti laisa minas sunnah, bukan dari sunnah, dan tidak mengikuti Rasulullah SAW kok mengaku Ahlus Sunnah. Ya, maka pengakuan itu tidak ada gunanya. Yang penting apa? Hakikatnya, Pak. Ini wafidin al-sabullah. Maka Ahlus Sunnah itu dia berpegang teguh dengan jalannya Rasul dan jalannya sahabat radhiyallahu anhu. Nah, dan ini bukti bagi diri-diri kita. Mungkin yang insya Allah ingin selamat dari siksa api neraka, ya hendaknya kita mengarahkan pemahaman kita, seluruh daya upaya kita kepada sunnah. Nah, ini wafidana ansakullah ya. Ini mengingatkan kepada kita supaya kita lebih sungguh-sungguh kepada jalannya Rasul. Karena disebutkan orang-orang yang menghidupkan sunnah ini nanti akan dekat dengan Rasul SAW. Ya, karena disebutkan almar'u ma'aman ahaba. Kalau kita mencintai Rasul SAW dari sunnahnya, nanti kita akan dikumpulkan bersama Rasul SAW di dalam surga. Ini wafidin al-sukur. Jadi jangan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran selain daripada pemikiran Rasul dan para sahabat. Ini ciri al-sunnah yang pertama. Dan Rasul sudah mewanti-wanti supaya kita jangan mengikuti pola pikir dari selain daripada Islam ini. La tatabi'anna sunana kana man qablakum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu jura dhabin la tabi'tumhum. Ya, Rasul sudah mewanti-wanti. Pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sesenggal demi sesenggal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu jura dhabin, sampai masuk ke lubang biawak diikuti. Ya, banyak sekali perayaan Natal, perayaan tahun baru. Pokoknya segudang ya, tren-tren yang ada di TV, tren yang ada di HP, tren yang ada di media, pokoknya semua itu kebanyakan adalah sunnah-sunnahnya orang Yahud, Nasara. Rasul menyebutkan umat Islam ini nanti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk lubang biawak pun diikuti. Ya artinya pemikiran yang sulit, gak masuk akal itu diikuti. Anak-anak punk, ya, orang-orang yang Masya Allah menghambur-hamburkan waktunya, hartanya, padahal itu suatu yang sulit. Iya, ini wafidun azakumullah. Makanya kita harus benar-benar cermat, jangan sampai tertipu dengan hal seperti ini. Nah, kalau Rasul sudah menyebutkan seperti itu, kita kembali kepada jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menyebutkan taraktu fikum amrayni lam tadzilu ma tamassaktum bihima kitabullah sunnah. Aku tinggalkan dua perkara apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat, tidak akan menyimpang. Catatannya dengan pemahaman siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa mewarisi pemahaman Rasul? Wong Rasul jauh dengan kita. Maka lewat siapa? Disebutkan al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarisu dinar wala dirham wa inna warasul ilm. Faman akhadahu faqad akhada bihadi waqir. Ulama itu waris Nabi. Jadi kalau ada pengajian yang menafikan ulama, kemudian dia mengandalkan ucapannya sendiri, bohong dia. Tidak bisa kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Dari siapa kita memaham? Ya, nanti akan dijelaskan daripada ciri-ciri Al-Sunnah itu mengambil pemahaman dari para a'imah, tapi tidak fanatik buta dengan mereka. Ini wafidana asalamualaikum.